Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Nah, insyaallah kita melanjutkan kitab A'lam Sunnah al-Mansyurah Syekh Hafidz Al-Hakimi rahimahullah. Nah, kita masuk pada penjelasan beliau terkait dengan pembahasan asyirk. Karena dalam pertanyaan sebelumnya disebutkan apa itu lawan dari tauhid al-uluhiyah. Maka disebutkan lawannya adalah asyirk. Dan syirik itu ada dua kata beliau, asyirkul akbar dan asyirkul asghar. Kemudian dalam pertanyaan ini beliau katakan, qala rahimahullahu ta'ala su'alun ma huwa asyirkul akbar. Ya, kata beliau, apa itu syirik akbar? Yang tentunya disebutkan oleh para ulama terkait dengan al-furuq, ya, perbedaan-perbedaan antara syirik akbar dengan syirik asghar. Maka di sini disebutkan, kata beliau, syirik akbar itu kata beliau adalah huwa ittikhadul abdi min dunillahi niddan yusawwihi bi rabbil alamin. Syirik akbar itu adalah seorang hamba menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala sebagai tandingan. Yusawwihi bi rabbil alamin. Dia samakan dengan Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa taala. Iya, dia menyamakan, mensejajarkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Qala yuhibbuhu ka hubbillah. Ini beliau contohkan. Di antaranya syirik akbar yang beliau sebutkan, dia cinta kepada selain Allah seperti cintanya kepada Allah. Mahabbah tentunya yang ibadah. Mahabbah yang ibadah kalau dipalingkan kepada selain Allah menjadi syirik. Dan disebut syiriknya dengan syirkul mahabbah. Qala wa yakhsyahu ka khasyatillah. Ya, ada yang cinta kepada selain Allah, cintanya seperti cinta kepada Allah, ada. Bahkan bisa lebih. Ya, lebih cinta kepada selain Allah dibandingkan cinta dia kepada Allah. Ya, makanya dalam pelajaran akidah, ya, dalam masalah iman misalnya, seorang mukmin wajib dia mencintai Allah melebihi cinta dia kepada dirinya sendiri, bahkan naam orang lain. Maka dia diwajibkan demikian, karena kalau dia mencintai dirinya seperti cintanya kepada Allah, atau cinta kepada orang lain seperti cintanya kepada Allah, maka terjatuh ke dalam perbuatan syirik ini, syirik al-mahabbah. Qala wa yakhsyahu ka khasyatillah, atau dia takut kepada selain Allah seperti takutnya dia kepada Allah. Ya, bagaimana takut kepada Allah Subhanahu wa taala? Iya, kita rasakan sendiri. Bagaimana dia menjauhi larangan-larangannya? Bagaimana dia melakukan perintah-perintahnya? Karena apa? Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dia palingkan kepada selain Allah. Takut kepada selain Allah seperti takut kepada Allah. Qala wa yaltaji'u ilaih. Bahkan dia berlindung kepadanya. Ya, meminta perlindungan kepada selain Allah seperti dia meminta perlindungan kepada Allah. Ya, merengek-rengek meminta-minta naam perlindungan kepada selain Allah. Mungkin orang yang masih hidup jauh di sana. Naam, atau bahkan yang sudah mati. Ya, kubur, datang ke kuburannya meminta-minta perlindungan, pertolongan. Nah, qala wa yad'uhu, dan dia berdoa meminta kepadanya seperti dia meminta kepada Allah, atau meminta hal-hal yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan ini syirik yang disebut dengan syirkud da'wah. Syirik dalam masalah doa. Bahkan disebutkan ini kesyirikan yang banyak terjadi dan dilakukan oleh orang-orang musyrikin. Syirik dalam masalah ad-du'a. Maka disebut dengan syirku ad-da'wah. Syirku ad-da'wah Ini yang banyak dilakukan oleh orang-orang musyrikun, meminta kepada selain Allah. Naam. Wa yakhafu atau wa yakhafuhu, dan dia takut kepada selain Allah seperti takutnya dia kepada Allah. Qala wa yarjuhu, dan dia berharap kepada selain Allah seperti dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa yarghabu ilaihi wa yatawakkalu alaihi, dan dia memiliki raghbah, yakni rasa harap kepada selain Allah seperti rasa harap dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yatawakkalu alaihi, dan dia bertawakal kepadanya, kepada makhluk selain Allah Subhanahu wa taala tersebut, yang mana merupakan, atau tawakal merupakan ibadah qalbu yang tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah. Ya, tidak boleh dia mengatakan tawakkaltu ala fulan, aku tawakal kepada si fulan. Bahkan disebutkan tidak ada dalam masalah tawakal syirik asghar. Ya, semuanya syirik akbar. Karena tawakal ini terkait dengan qalbu, dengan hati. Maka tentunya tidak ada yang tahu tentang hati seseorang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang tidak boleh dia mengatakan tawakkaltu ala fulan. Iya. Qala wa yuti'uhu fi ma'siyatillah. Atau kata beliau termasuk juga perbuatan syirik akbar, kata beliau, adalah dia mentaati selain Allah dalam kemaksiatan kepada Allah. Yang disebut nanti dalam masalah macam-macam syirik disebut dengan syirku at-ta'ah. Ya, syirku at-ta'ah yang disebutkan nanti dalam kitab Tauhid ada bab man ata'a al-umara ya wal ulama dan seterusnya. Disebut di situ tahlil dan juga tahrim dalam masalah pengharaman dan dalam masalah penghalalan. Menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya, selain Allah ditaati dalam hal tersebut. Ini termasuk dari perbuatan syirik yang disebut dengan syirik ta'ah. Qala au yattabi'uhu ala ghairi mardatillah wa ghairi dhalik. Atau dia mengikuti seorang di atas selain keriduan Allah Subhanahu wa taala dan yang selainnya. Artinya di sini beliau contohkan macam-macam syirik akbar. Yang intinya syirik akbar tentunya disebutkan adalah para ulama adalah sarful ibadati li ghairillah. Inti dari syirik akbar itu adalah memalingkan satu ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ibadah apa saja? Ya, ketika dia palingkan untuk selain Allah, maka inilah syirik akbar. Yang disebut dengan syirik akbar. Ibadah yang berupa naam, ucapan, ibadah berupa perbuatan, naam, ibadah apa saja ketika dia palingkan untuk selain Allah, maka ini adalah syirik akbar. Qala, kata beliau rahimahullah ta'ala, qala Allah ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna allaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billah faqad iftara ithman azima. Kata beliau rahimahullah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 48, sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidaklah mengampuni dosa kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa yang di bawah kesyirikan bagi orang yang Allah kehendaki. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman azima. Barang siapa yang dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Iya, Allah katakan yang pertama Allah tidak mengampuni dosanya. Karena ini terkait dengan hak Allah Subhanahu wa taala, bukan hak makhluk. Ya, dia telah melanggar hak Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala dan merupakan kezaliman karena dia meletakkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, bukan pada tempatnya. Ibadah ditempatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah tidak akan mengampuni dosa pelaku kesyirikan dengan syirik akbar. Kemudian Allah katakan di akhir, wa ma yusyrik billah faqad iftara itsman azima. Barang siapa yang dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Iya, dosa yang sangat besar, yang tentunya di situ ada na'am celaan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan menyamakan makhluk yang lemah, ya, yang banyak kekurangan dari segala sisinya dengan zat yang maha sempurna, zat yang maha agung, yang maha mulia, disamakan dengan makhluk yang lemah, maka sungguh dia telah melakukan dosa yang sangat besar. Qala wa qala ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida." Ya, barang siapa yang dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang sangat jauh. Menunjukkan syirik juga adalah suatu kesesatan. Ya, suatu penyimpangan. Naam, bahkan penyimpangan yang terbesar. Seorang beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tadi meminta kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah. Naam. Wa qala ta'ala innahu may yushrik billah faqad harrama Allahu 'alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh Allah telah haramkan atas dia surga, dan tempat kembalinya adalah an-nar, tempat kembalinya adalah neraka. Dan ini ayat yang berbicara tentang pelaku syirik akbar. Ya, tempat kembalinya adalah neraka, dan bahkan Allah haramkan dia untuk masuk ke dalam jannah, sehingga tidak akan mendapatkan syafaat, tidak akan bisa keluar dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Qala wa qala ta'ala, dan juga Allah berfirman dalam ayat yang lain, "Wa may yushrik billah faka'annama kharra minas sama' fatakhthafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala mempermisalkan orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, barang siapa dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia seperti orang yang jatuh dari langit. Faka'annama kharra minas sama. Naam, seorang yang jatuh dari langit, fatakhthafuhu at-tayru, kemudian disambar, ya, dipotong-potong oleh burung, au tahwi bihi rih fi makanin sahiq, atau kalau tidak, kata Allah Subhanahu wa taala, dia dihembuskan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Nah, ini permisalan orang yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang disebutkan dalam hadis Al-Bara Ibnu Azib. Ya, hadis Al-Bara Ibnu Azib yang mengisahkan tentang seorang hamba yang kafir. Ya, ketika meninggal, ya, ketika matinya, bagaimana ketika dibawa oleh malaikat untuk naik ke atas langit, ya, dimintakan izin untuk dibukakan pintu langit, tidak dibuka, tidak diizinkan untuk masuk. Ya, maka disebutkan di situ ruhnya pun dilemparkan dari atas. Ya, dilemparkan dari atas sehingga seperti yang Allah sebutkan di sini. Faka'annama kharra minas sama fatakhthafuhu at-tayr aw tahwi bihi ar-rih fi makanin sahiq. Imma dia dimakan atau apa di sini disambar kemudian dicabik-cabik oleh burung atau dihembuskan oleh angin ke tempat yang sangat jauh. Orang yang turun dari atas tentunya tidak bisa menahan ya dirinya. Maka inilah permisalan orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dipermisalkan ya langit itu sebagai keimanan, sehingga orang yang tidak beriman dan berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala diibaratkan orang yang jatuh dari keimanan tersebut terus ke tempat yang sangat jauh. Qala, kata beliau, wa ghairi dzalika minal ayat, dan ayat-ayat yang lain yang menyebutkan tentang jeleknya kesyirikan. Ya, tentang buruknya kesyirikan. Qala wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dalam hadisnya, haqqullah 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Wa haqqul 'ibadi 'ala Allah an la yu'adzdziba man la yusyriku bihi syai'a wa huwa fi sahihain. Ya, kata beliau, hak Allah atas hamba-hambanya, ini hak yang wajib bagi seorang hamba untuk menunaikannya terhadap Allah, adalah untuk mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa haqqul ibadi 'ala Allah, sedangkan hak hamba atas Allah, yakni hak yang merupakan tafaddulan wa in'am, yakni hak merupakan anugerah dan keutamaan yang Allah berikan kepada hambanya yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, adalah alla yu'adzib man la yushriku bihi syai'a. Allah tidak mengazab seorang yang berbuat syirik ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seorang yang tidak berbuat syirik berarti seorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini di antara keutamaan seorang yang bertauhid, yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, ini dia akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk keutamaan yang Allah berikan kepadanya, kenikmatan yang Allah berikan kepadanya akan diselamatkan dari azab Allah Subhanahu wa taala. Alla yu'adzib man la yushriku bihi syai'an. Qala, kata beliau rahimahullahu taala, wa yastawi fil khuruji bihadza syirki 'anil din al-mujahir bihi ka kuffar Quraisy wa ghairihim wal mubtin lahu kal munafiqin al mukhadi'in alladziina yuzhiruna al islam. Dan kata beliau, sama dalam kesyirikan ini, bahwa syirik akbar ini, kata beliau, mengeluarkan dari agama, yang bisa mengeluarkan seorang dan pelakunya dari agama. Baik pelakunya tersebut adalah seorang yang mujahir bih, artinya yang terang-terangan melakukan kesyirikan ini. Iya, terang-terangan melakukan berdoa kepada selain Allah, terang-terangan melakukan perbuatan-perbuatan syirik lainnya. Atau kata beliau, seorang yang yubtinunal kufr, atau yudhirunal islam wa yubtinunal kufr. Ya, seorang munafik yang dia menampakkan keislaman dan menyembunyikan kekufuran. Ini yang munafik dengan nifaq al-i'tiqadi. Nifaq dengan nifaq i'tiqadi. Dia menampakkan Islam dan menyembunyikan kekufuran. Ya, sembunyi-sembunyi ketika dia dengan kesyirikannya. Sembunyi-sembunyi ketika dia dengan kekufurannya. Ya, secara zahir, secara penampilan, dia muslim. Namun ternyata di ya, dalamnya menyembunyikan kedengkian dan permusuhan terhadap Islam. Maka ini sama. Ya, meskipun dia tidak menampakkannya, hukumnya sama. Artinya ini mengeluarkan dia dari agama Islam. Qala, kata beliau, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqin fid darkil asfali minan nar wa lan tajida lahum nasira." Sungguhnya orang-orang munafikin, kata Allah Subhanahu wa taala, "fid darkil asfali minan nar." Yani di kerak yang paling bawah di neraka. "Wa lan tajida lahum nasira." Dan mereka tidak akan mendapatkan penolong yang akan menolong mereka, yang dapat mengeluarkan mereka dari neraka tersebut. Illal ladzina tabu wa aslahu wa i'tasamu billahi wa akhlasu dinahum lillah. Kecuali orang-orang yang taubat dari mereka dan melakukan perbaikan dan berpegang dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan agama Allah, dan mengikhlaskan agama untuk Allah Subhanahu wa taala. Fa ulaika ma'al mu'minin, maka mereka lah bersama orang-orang beriman. Wa saufa yu'tillahu al-mu'minina ajran 'azima. Dan Allah akan memberikan kepada orang-orang beriman pahala yang besar. Iya, ayat yang beliau bawakan menunjukkan di sana ada orang-orang yang menyembunyikan kesyirikan mereka, berusaha untuk tidak menampakkannya, namun tetap hukum mereka sama. Yang menyembunyikan kesyirikan mereka, menyembunyikan kekufuran mereka, iya, dengan apa namanya, berpakaian-pakaian muslim, iya, dengan berpakaian-pakaian Islam, namun selama keyakinan mereka keyakinan kufur, keyakinan syirik, maka hukum mereka sama. Keluar dari agama Islam dengan perbuatan syirik mereka. Maka tentu ini merupakan di antara perbedaan nanti disebutkan terkait dengan bedanya syirik akbar dengan syirik asghar. Kalau syirik akbar yang merupakan memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, mukhrijun minal millah, mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, sehingga termasuk dari pembatal keislaman yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, menjadikan selain Allah sebagai perantara yang dia meminta kepadanya, ya, dia berharap kepadanya, dan seterusnya. Namun Allahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya.